السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita insya Allah masuk pada bab yang keempat, yaitu dari kitab Tauhid, Al-Khawfu Minasyirki. Al-Khawfu Minasyirki. Baca deh. وقال الخليل عليه السلام وبني أن نعبد الأصنام. وفي حديث إنما أخاف ما أخاف عليكم الشرك أصغر فسأل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وللمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مس باب yang keempat dari kitab Tauhid, yakni Al-Khawfu Minasyirki, menimbulkan atau menumbuhkan rasa takut terhadap perbuatan syirik. Setelah beliau membawakan bab yang pertama yang berkaitan dengan ini hakikat tauhid, makanan tauhid atau maksudatul tauhid, itu kedudukan yang berkaitan masalah tauhid dan hakikat daripada tauhid, beliau bawakan pada bab yang kedua dan ketiga, yakni berkaitan dengan fadlu tauhid, ini keutamaan tauhid, keutamaan yang umum dan keutamaan yang khusus. Keutamaan yang umum ini bahwasanya tauhid akan menjadikan pemiliknya dia secara mutlak masuk jannah. Adapun keutamaan khusus, bahwa orang yang mereka mentahqiq tauhid dengan sebenarnya, dengan sempurna, maka dia akan masuk jannah bi ghairi hisabin wal adzab. Adapun tauhid, seandainya pemiliknya dia melakukan perbuatan al-kabair dan Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan, tidak mengampuni, maka dia terazab awalan bin nar, dia terazab di neraka pertamanya, akan tapi tauhidnya akan mengeluarkan dia, akan menjadi sebab mengeluarkan dia dari neraka. Demikian keutamaan tauhid, sehingga tauhid minimal akan menyelamatkan pemiliknya dari kekalnya azab api neraka. Seandainya demikian tauhid dan lawannya adalah syirik, maka seorang yang mereka betul-betul ingin selamat dari an-nar, dari masuk ke jannah, wajib baginya dia untuk memiliki perhatian yang benar dan perhatian yang besar terhadap masalah tauhid, dan memiliki rasa khauf yang benar dan besar terhadap asyirku billah. Karena seandainya dia terjerumus dalam perbuatan asyirku billah, maka dia tidak ada harapan untuk dia selamat dari azab Allah azza wa jalla, dan dia akan khalid dan finnar, yang kekal di dalam neraka. Salaf kita, mereka sering mempelajari dan mengetahui dan berusaha untuk tahu hal-hal yang merupakan perkara jahiliyah, perkara keburukan, dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari perkara keburukan tersebut. Sebagaimana Khuzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang memiliki semangat untuk mengetahui keburukan-keburukan dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari keburukan tersebut. Karena nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu an syarr makhafatan ayudrikani. Adalah manusia, dia memiliki kebiasaan menanyakan hal-hal berkaitan masalah kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun aku sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, selain kebaikan-kebaikan yang beliau ingin ketahui dan tanyakan. Akan tapi Hudzaifah sering menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan. Dalam rangka apa? Makhafatan ayudrikani. Dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari perkara tersebut, seandainya bertemu dengan perkara tadi dan tidak tahu, maka sangat dimungkinkan dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perkara tersebut. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau di antaranya mengatakan, "Tunqadu yusiku an tunqadu al-ural Islam urwatan-urwatan." Tali Islam akan terurai seutas demi seutas. "Idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah." Seandainya di antara kaum muslimin, orang yang mereka berada dalam Islam tidak mengenal jahiliyah. Tungkatu ural Islam urwatan-urwatan, idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Tali Islam akan udar satu demi satu apabila di tengah-tengah kaum muslimin tumbuh orang-orang yang mereka tidak mengenal jahiliyah, tidak mengenal syirik, tidak mengenal hakikat syirik, tidak mengenal hakikat kufur, tidak mengenal hakikat nifaq, tidak mengenal muharramat. Apabila tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin orang yang seperti ini, maka sangat dikhawatirkan tali Islam, simpul Islam akan udar terurai satu persatu hingga hilang sama sekali, dan mereka tenggelam dalam jahiliyah dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Sehingga mengetahui perkara jahiliyah akan memperjelas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa bidhiddiya tatabayyanul asya. Dengan mengetahui lawannya, Anda mempelajari tauhid dan Anda mengenal lawannya itu syirik, maka akan jelas permasalahan. Akan jelas ini perkara. Sehingga mana yang tauhid mana yang syirik akan menjadi jelas. Mana keagungan tauhid dan mana kerusakan syirik akan menjadi jelas dengan Anda mengetahui lawannya. Tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah, dan seterusnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula seluruh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka memiliki rasa khauf, mereka memiliki rasa takut terhadap hal-hal yang mereka khawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara tersebut, ini perkara keburukan. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka orang dipuji Allah Subhanahu wa taala, dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berjihad, mereka telah berinfak sedekah, mereka telah berhijrah, dan sekian banyak kebaikan yang mereka telah lakukan. Akan tapi bersama dengan itu semuanya, mereka adalah orang-orang yang menyimpan rasa takut yang besar seandainya mereka masuk dalam kelompok orang-orang munafik. Sehingga Ibnu Mulaikah dia mengatakan, "Adraktu salasina min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu yakhafuna anin nifaq, minan nifaq." aku dapatkan 30 para sahabat, beliau temui para sahabat Nabi dan mendapatkan 30-an orang sahabat Nabi. Kulluhum, semua sahabat Nabi ini yakhafuna min syirki. Yani mereka takut dari perbuatan minan nifaq. Mereka takut dari terjerumus dan terkena sifat nifaq. Menunjukkan bagaimana hati mereka menyimpan rasa khauf bersama dengan ketaatan mereka yang banyak, bersama dengan amalan saleh mereka yang sangat banyak. Mereka menyimpan rasa khauf, rasa takut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatul Rashid Al-Thani, Khalifah Ar-Rashidun Ar-Rashidin yang kedua, seorang yang mendapatkan mubasyarah bil jannah, disampaikan kabar gembira akan masuk jannah. Dia seorang yang masuk Islamnya dengan doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah memuliakan Islam bi umarain, di antara dua Umar. Ini Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, orang yang syaitan takut dengan Umar radhiyallahu anhu. Akan tapi sekalipun tahu demikian, bagaimana Umar, dia datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Yang Hudzaifah itu dikenal ini sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya adalah catatan tentang nama-nama orang munafikin. Kata Umar, ansadaqallah ya Hudzaifah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man samma minal munafiqin. Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebutkan kepada engkau bahwa aku termasuk di antara deretan nama orang-orang munafik? Demikian Umar menanyakan kepada Hudzaifah. Bagaimana Umar mengkhawatirkan dirinya seandainya dia termasuk di antara orang munafik, sedangkan dia telah disebutkan telah demikian keutamaan besar yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga al-khauf, rasa takut, sesuatu yang menjadi warna kehidupan bagi mereka, dan demikian ciri seorang mukmin. Bagaimana ayat yang kemudian telah kita sampaikan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang mukmin adalah orang yang mereka melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan, kebaikan-kebaikan, dia telah tunaikan. Akan tapi bersama dengan itu, wa qulubuhum wajilatun, hati mereka ada rasa takut. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-mu'min jama'a baina ta'ah wal khauf. Seorang mukmin dia mengumpulkan ketaatan dan rasa takut. Wal fajir jama' al maksiyah wal amn. Sebagaimana orang fajir, dia mengumpulkan maksiat dan rasa aman. Sehingga al khauf, rasa takut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seandainya amal dia tidak diterima adalah merupakan hal yang menjadi warna hati seorang mukmin. Sebagaimana orang fajir dia bermaksiat kepada Allah, tapi bersama dengan itu dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah, sesuatu yang terbesar yang paling dikhawatirkan para sahabat seandainya masuk dalam kubangan syirik, karena begitu sangat dahsyat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan asyirku billah. Orang yang mereka punya rasa takut terhadap perbuatan syirik akan menghasilkan yang pertama, dia akan mempelajari hakikat tauhid dan syirik dengan tafsil. Orang yang betul-betul memiliki rasa takut dengan perbuatan syirik ini, dari perbuatan asyirku billah, dia akan mempelajari hakikat tauhid dan syirik dengan cara tafsil, sehingga jangan sampai dia terhinggapi kesyirikan sedangkan dia tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, dia benar-benar akan mengoreksi terus amalan dia. Jangan sampai dia terhinggapi ini perkara-perkara yang masuk dalam kategori asyirku billah. Dan dia akan banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut dengan dia perbuatan syirik. Kalau seorang dia takut dia perbuatan syirik, akan tapi dia tidak pernah belajar hakikat tauhid dan syirik, maka kemungkinan besar dia berdusta. Kemungkinan besar dia berdusta. Seandainya dia kemudian dikatakan, apakah Anda telah terbebas dari perbuatan syirik? Iya, alhamdulillah. Maka kita tanya, Anda tahu syirik? Seandainya mengatakan saya tidak tahu, bagaimana Anda tidak mengetahui syirik dan Anda kemudian menegaskan diri Anda terbebas dari perbuatan asyirku billah? Orang yang tidak mengenal penyakit, dia mengatakan terbebas dari penyakit, dari mana dia tahu? Sedangkan dia tidak mengenal penyakit, apa itu penyakit? Macam-macam penyakit, jenis-jenis penyakit. Dan bagaimana dia bisa mengatakan dirinya terbebas dari perbuatan, jadi dari penyakit? Demikian pula asyirku billah. Bagaimana seorang dia bisa mengatakan dirinya terbebas dari perbuatan asyirku billah, sedangkan dia tidak mengetahui apa itu hakikat perbuatan asyirku billah? Di antara bahaya syirik yang sangat ditakutkan, beliau bawakan ayat yang pertama, yaitu Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah dengan kehendak-Nya akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik. Allah menyebutkan dalam ayat tersebut dua jenis dosa, asyirku billah wa ghairu syirki. Allah menyebutkan dua dosa, dosa syirik dan dosa selain syirik. Adapun dosa syirik, dosa yang orang tidak punya harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa selain syirik, dosa yang masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang betul-betul dia mengharapkan ampunan Allah, seandainya dia benar-benar mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan betul-betul berusaha untuk terhindar dari sekecil-kecilnya perbuatan syirik. Dia berusaha untuk membersihkan dirinya, membebaskan dirinya dari terhinggapi perbuatan asyirku billah. Apabila betul-betul dia orang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau dia sampai melakukan perbuatan asyirku billah, maka tertutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampunkan dia. Akan tertutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana ayat ini, jangan sampai difahami oleh orang yang bodoh sehingga dia meremehkan perbuatan al-kabair atau adz-dzunub wal ma'asi selain perbuatan syirik, kemudian dia beralasan yang penting tidak syirik, yang penting tidak syirik, sehingga perbuatan apapun bebas dia lakukan yang penting tidak syirik. Orang yang demikian pertama menunjukkan kebodohan. Dikhawatirkan dia seperti nasibnya ketika Rasulullah SAW melarang kepada ini Mu'adz bin Jabal, ketika dia meminta izin, ya Rasulullah ubasirun nas, ya Rasulullah, apakah perlu aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Apa kata Rasulullah SAW? La tubashirhum, la tubashirhum fayattaqilu. Jangan kamu sampaikan dulu kabar gembira ini kepada manusia. Dikhawatirkan dia akan bersandar dengan kabar tersebut, sehingga dia akan meremehkan amal. Sehingga dia akan meremehkan amal. Ini karena kebodohannya dalam menangkap ilmu. Demikian pula jangan sampai ada orang bodoh yang menangkap ini ayat tersebut, sehingga dia seakan bebas melakukan perbuatan maksiat yang penting bukan syirik. maka hendaknya dia khawatir. Seandainya dia masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan ada orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka menjadi Tuhan sesembahan mereka. Setiap kali dia bermaksiat, sangat dikhawatirkan dia telah menyekutukan Allah dengan hawa nafsu dia. Sehingga hendaknya orang dia tidak salah dalam memahami ayat tersebut, akan tetapi justru dia pertama kali mengkhawatirkan dirinya dari terjerumus perbuatan asyriku billah, sesuatu yang paling mengerikan dalam kehidupan seorang manusia, dan dia mengingat semua dosa yang telah diancamkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia jadi sangat berharap seandainya dia adalah orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjauhkan dari semua perkara yang masuk dalam kategori asyriku billah dan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya hakikat perbuatan maksiat dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenarnya, padahal semua bumi dalam genggaman Allah di yaumil qiyamah dan langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini satu di antara ayat yang mengingatkan tentang bahaya syirik, selain di antaranya lain asyrak talaya batana amaluk. Andainya kan kau menyekutukan Allah, akan rusaklah seluruh amal kebaikan yang kamu lakukan. Demikian pula yang Allah katakan, inna syirka la dzulmun adzim. Andaikan Anda melakukan syirik, maka Anda telah melakukan kezaliman yang paling besarnya kezaliman, karena Anda telah menzalimi Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Anda melakukan perbuatan syirik, innallaha harrama. Allah mengharamkan baginya orang menyekutukan Allah Azza wa Jalla ini jannah. Yaitu Allah haramkan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, haram alil jannah. Allah haramkan baginya ini jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, dia khalidan finnar. Khalidan finnar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Dia fi nari jahannam khalidina fiha. Dia kekal di dalam neraka jahannam khalidan fiha. Khalidan fiha. Sehingga demikian di antara yang disebutkan oleh beliau satu ayat dari dalil yang lainnya yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Anda terlambat jemput, waktu kita sedikit, dan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat Umarnya gimana? Berapa orang? Mat Umar? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang lainnya kemana Mat Umar? Ya demikian. Jadi Mat Umar tetap habis maghrib karena kemarin kan libur. Kemudian kita nggak ada pemberitahuan lagi. Kemudian karena